lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa. Damai saudaraku, suburlah bumiku, ku ingat ibuku, dongengkan cerita kisah tentang jaya Nusantara lama. Nyanyikan pujaan untuk Nusa.